آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، kita masih pada pembahasan hadis dari Abu Hafs Umar ibn Abi Salamah Abdullah bin Abdul Asad, anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan, kuntu gulaman fi hajri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Umar bin Abi Salamah, aku adalah seorang anak yang belum balig, masih anak-anak, dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fis sahfati, maka tanganku ketika makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bergerak ke kanan ke kiri, fis sahfah, dalam nampan atau piring yang besar. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan arahannya, bimbingannya kepadaku, ya gulam samillah ta'ala, wahai anak, sebutlah nama Allah ta'ala, wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makanlah dari arah yang ada di hadapanmu atau yang dekat denganmu. Fama zalat tilka ti'mati ba'du. Maka setelah itu apa yang dijelaskan oleh beliau menjadi gaya makanku, kebiasaanku ketika makan, yaitu membaca bismillah dengan tangan kanan dan makan makanan yang ada di hadapannya. Hadis muttafaqun alaih. Di dalam syarahnya Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, penulis rahimahullah menyebutkan hadis yang beliau nukilkan dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu an. Dan Umar adalah anak tiri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikarenakan Umar bin Abi Salamah adalah putra atau anak laki-laki istri beliau Ummu Salamah radhiyallahu anha. Wasanya Umar pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam suatu jamuan makan, makan bersama Nabi. Maka tangan Umar tatishu fi suhfati, yani tadhhabu yaminan wa shimalan. Tangan Umar bergerak ke kanan dan ke kiri, yani ke sana kemari ketika mengambil makanan yang ada di nampan, tidak hanya yang di hadapannya saja. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menegurnya dengan lemah lembut, tidak memarahinya, tidak membentaknya, tetapi Nabi mengatakan, ya gulam, wahai anak, samillah, sebutlah nama Allah ketika makan, bismillah, wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu, wakul mimma yalik, dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Maka kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, fahadihi thalathu adabin allamaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hadhal gulama. Wahia, maka inilah tiga adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kepada anak ini. Yaitu apa? Awalnya pertama, qala samillaha. Nabi mengatakan, wahai anak, bacalah bismillah ketika makan, ketika hendak makan atau minum. Wa hadza 'indal akli, dan ini ketika makan. Fa 'inda ibtida'il akli yajibu ay yaqula insanu bismillah. Maka ketika hendak makan termasuk pula minum, wajib bagi seseorang mengucapkan bismillah. Bukan sekedar sunnah atau anjuran, tapi wajib. Mengapa? Karena Nabi memerintahkan dalam hadis ini. Wala yahillu lahu ayatrukaha. Nabi memerintahkan anak kecil Umar bin Abi Salamah untuk membaca bismillah dalam keadaan masih anak-anak. Tentunya yang dewasa lebih lagi ditekankan. Wala yahillu lahu ayatrukaha, dan tidak halal bagi seseorang meninggalkan bacaan bismillah ketika mau makan. Li'annahu idza tarakaha syarakahu asyaitanu fi aklihi. Dikarenakan apabila seseorang tidak membaca bismillah ketika hendak makan atau minum, maka syaitan akan ikut serta makan bersamanya. Ikut makan bareng syaitan dengan orang yang makan tanpa membaca bismillah. A'da aduwin lahu yusharikuhu fil akli idza lam yaqul bismillah. Musuh yang paling besar, musuh manusia, yaitu syaitan, ikut serta makan ketika dia tidak membaca bismillah. Sehingga wajib membaca bismillah. Sering-seringlah kita mengingatkan anak-anak kita agar membaca bismillah. Karena inilah adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ini hukumnya wajib. Serta kalau tidak membaca bismillah, syaitan akan ikut makan bersama kita. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, bisa dilihat di nomor 2017, dari Hudzaifah radhiyallahu an, dia mengatakan kunna idza hadarna ma'an nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ta'aman lam nadu' aydiyana hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Hudzaifah, kami para sahabat ketika hadir bersama Nabi alaihi salatu wasallam untuk menikmati hidangan makanan, jamuan makan, maka kami tidak meletakkan tangan-tangan kami sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memulai meletakkan tangannya, mulai makan dulu. Fa yad'a yadahu, maka Nabi pun meletakkan tangannya untuk menyantap jamuan tersebut. Wa inna hadarna ma'ahu marratan tu'aman, dan kami pernah suatu kali, suatu hari menghadiri jamuan makan bersama Nabi. Faja'at jariyatun, maka tiba-tiba datang seorang anak jariyah, budak perempuan atau anak. Ka'annahu tudfa'u fadhabat litadu'a yadaha fit ta'ami, seakan-akan budak tersebut didorong, yakni ada yang mendorongnya, bukan sekedar keinginan dia sendiri. Maka dia atau budak tersebut pergi untuk meletakkan litadu'a yadaha fit ta'ami, untuk meletakkan tangannya pada makanan tersebut, ingin ikut makan bersama. Namun tidak membaca bismillah, langsung ingin menyantapnya. Fakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yadaha, maka segera Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memegang tangan budak tersebut. Thumma jaa a'rabiyyun ka'annama yudfa'u, kemudian datang orang lain, Arab gunung, badui, pedalaman. Ka'annama yudfa'u, sama seakan-akan ada yang mendorongnya, didorong dengan perbuatan yang tidak biasanya, seperti ada yang mendorongnya. Fa'akhadha biyadihi, lalu Arab ini pun sama dengan budak tadi, langsung ingin menyantap makanan tanpa membaca bismillah. Faqala, faqadha biyadihi, maka Nabi pun sama memegang tangan budak tadi, Arab gunung tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna syaitana yastahillu at'ama alla yudhkara ismullahi alaihi. Kata beliau, sesungguhnya syaitan ikut serta menyantap makanan, hidangan makanan, apabila tidak disebut padanya nama Allah ketika mulai memakannya. Makanan apapun yang dimakan oleh seseorang yang tidak dimulai dengan membaca bismillah, maka syaitan ikut menyantapnya, ikut memakannya. Wa innahu jaa bihadhil jariyati liyastahilla biha, dan sesungguhnya syaitan itu datang bersama dengan budak perempuan tersebut. Yang pertama tadi datang, budak perempuan datang, syaitan ikut datang bersama budak tersebut. Untuk apa? Liyastahilla biha, agar ikut menyantap makanan tersebut, karena budaknya tidak membaca bismillah ketika memakannya. Maka syaitan ikut bareng makan. Fa'akhadhu biyadiha, maka aku pun mengambil tangannya, memegang tangannya. Faja'a bihadzal a'rabi, lalu syaitan juga datang bersama Arab gunung ini. Liyastahilla bihi, sama tujuannya, agar bisa menyantap makanan tersebut, karena Arab gunung ini tidak membaca bismillah. Fa'akhadhu biyadihi, maka aku pun memegang tangannya. Walladzi nafsi biyadihi, inna yadahu fi yadi ma'a yadiha, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya tangannya syaitan itu ada pada tanganku ketika aku memegang tangan budak dan Arab gunung tadi. Syaitan ikut makan bersama dengan orang yang makan tanpa membaca bismillah. Dengan bukti tadi syaitan datang dengan atau bersama budak perempuan dan Arab gunung yang tidak membaca bismillah, agar bisa ikut makan bersama. Tetapi Nabi mencegahnya sehingga tidak jadi makan. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Abu Daud, disebutkan ada seorang sahabat yang makan lupa membaca bismillah, sampai ketika tinggal satu suapan makanan, sahabat ini membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu, maka syaitan pun memuntahkan apa yang telah dia makan. Melihat hal ini, Nabi tersenyum dan mengatakan syaitan di awal kali makan ikut bersama dia makan, tetapi ketika tinggal satu suap lagi dia membaca bismillah awwalahu wa akhirahu, syaitan pun memuntahkan makanan yang telah dia makan. Kita lanjutkan. Qala wa lazada ar-rahmanir rahim fala ba'sa, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, seandainya seseorang menambah ar-rahmanir rahim ketika memakan atau minum, bismillahirrahmanirrahim, kata beliau, fala ba's, boleh, tidak mengapa. Li'anna qawla rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bismillah, yakni uzkur ismallah. Alasan beliau rahimahullah dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sebutlah nama Allah. Ya gulam samillah, sebutlah nama Allah, maksudnya sebutlah nama Allah. Dan nama Allah boleh digandengkan dengannya dengan sifat-sifat Allah seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Samillah yakni sebutlah nama Allah. Wa tasmiyatu al-kamilatu hiya ay yaqula insanu bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan at-tasmiyah menyebut nama Allah yang sempurna adalah seseorang mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Kama ibtada Allahu biha kitabahu. Sebagaimana itulah yang Allah mulai pada kitabnya Al-Qur'anul Karim. Allah mulai dengan bismillahirrahmanirrahim pada surat Al-Fatihah. Menurut pendapat yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama surat Al-Fatihah. Wa kama arsala biha Sulaimanu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman ketika menulis surat untuk Ratu Saba, maka Nabi Sulaiman memulai suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Hal ini Allah jelaskan dalam surat An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman dan sesungguhnya surat itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Fa in iqtasarta ala qawli bismillah fala haraja. Namun kalau engkau hanya mencukupkan dengan ucapan atau kalimat bismillah, maka tidak mengapa, boleh. Wa in zidta arrahmanirrahim fala haraja. Namun jika engkau mau menambah dengan arrahmanirrahim menjadi bismillahirrahmanirrahim, maka tidak mengapa, boleh. Al-amr fi hadza wasi'un. Masalah ini itu luas, yakni silakan dipilih. Kesimpulannya memang para ulama berbeda pendapat dalam masalah ketika makan dan minum apakah bismillah saja atau boleh bismillahirrahmanirrahim. Menjadi sekian pendapat. Pendapat yang pertama tadi, boleh dua-duanya. Mau bismillah, mau bismillahirrahmanirrahim, boleh, silakan memilih. Pendapat yang kedua mengatakan yang afdol adalah bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Ini tasmiyah yang sempurna. Menyebut nama Allah dengan sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pendapat yang ketiga yang utama adalah bismillah. Karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi. Bahkan ada pendapat yang lain seperti pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullah melarang. Beliau menegaskan bismillah saja. Karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi, yaitu berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah. Apabila salah seorang di antara kalian makan suatu makanan, maka ucapkanlah bismillah. Lafadznya jelas. Ucapkan bismillah. Tidak mengatakan samillah. Ini masih umum. Dalam hadis ini tegas Nabi mengatakan falyakul. Katakan, bacalah bismillah tanpa Ar-Rahman, Ar-Rahim. Fa in nasiya fi awwalihi falyaqul bismillah fi awwalihi wa akhirih. Namun kalau dia lupa membaca bismillah di awalnya ketika makan, maka ucapkanlah ketika ingat bismillah fi awwalihi wa akhirih. Dengan menyebut nama Allah di awalnya dan di akhirnya, atau awwalahu wa akhirahu. Hadis riwayat al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Itu pendapat yang ketiga, lebih utama adalah membaca bismillah saja. Bahkan sebagiannya mengatakan jangan lebih dari itu. Yang paling aman dari semua pendapat ini adalah mencukupkan dengan bismillah. Tidak akan diserang oleh siapapun. Tidak akan dikritik. Ini yang paling aman. Dari semua pendapat tadi, enggak ada yang mengkritik bismillah kurang bagus, tidak. Tapi ketika membaca bismillahirrahmanirrahim, ada yang mengkritiknya. Tapi jumhur ulama mengatakan boleh. Intinya silahkan dipilih mana yang lebih kita cenderungi sesuai dengan dalil tentunya. Tapi yang lebih aman adalah membaca bismillah. Wa amma tasmiyatu 'ala dzabihati fa hiya syartun min syuruti tazkiyati. Adapun membaca bismillah ketika menyembelih, maka itu adalah syarat dari syarat-syarat penyembelihan. Bukan hanya wajib, tapi syarat. Idza lam tusimma 'ala dzabihati fa hiya haramun maitatun. Maka apabila engkau tidak menyebut nama Allah, tidak membaca bismillah ketika menyembelih, maka itu adalah sembelihannya haram, bangkai. Ka'annama matat bighairi dzabhin, seakan-akan binatang tersebut mati tanpa penyembelihan, bangkai. Kalau tidak membaca bismillah ketika menyembelihnya. Walakin al-ulama yaquluna, tetapi para ulama mengatakan, la yambaghi ay yaqula, tidak sepantasnya dia mengatakan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, zat yang maha luas rahmatnya dan zat yang lagi yang menyampaikan rahmatnya kepada siapa yang dikehendakinya. Li'annal ana yuridu ayadbahaha, mengapa? Karena dia sekarang ingin menyembelih hewan tersebut. Fal fi'lu yunafi al-qawla binisbati li hadhihi dzabihati, sementara perbuatan dia yang mau menyembelih hewan tadi itu bertentangan dengan ucapan dia Ar-Rahman Ar-Rahim ketika dikatakan dengan apa yang akan dia sembelih tersebut. Li'annahu satudzbahu, karena hewan tersebut akan disembelih, maka tidak sesuai, tidak pas dengan kondisinya antara kalimat yang dibaca dengan perbuatannya. Hakadza 'allala ba'dul ulama'i, inilah yang dijelaskan oleh para ulama alasannya mengapa tidak sepantasnya menambah Ar-Rahman Ar-Rahim ketika menyembelih. Walakin law qala aidan fala haraja, tetapi kata Syekh rahimahullah, tetapi kalau dia mau mengucapkannya bismillahirrahmanirrahim menyembelih, maka tidak mengapa. Karena apa? Itu sifatnya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat saja, tidak mengharuskan sesuai makna dengan perbuatan, tidak, sekedar untuk membaca tasmiyah secara sempurna. Dan menyembelih juga termasuk sayang kepada binatang. Kenapa? Dimanfaatkan. Kalau nggak disembelih nanti mati, ya, terbuang, mubazir. Yang namanya hewan peliharaan dipelihara untuk apa? Dinikmati. Apakah dinaiki bagi yang layak dinaiki, ditunggangi, atau dimakan dagingnya? Sehingga agak aneh kalau ada binatang yang tidak mau disembelih, atau orang pemiliknya nggak mau menyembelihnya. Khawatir apa? Mubazir, ya. Al-adabu tsani, adab yang kedua, qaluhu kul biyaminik, sabda Nabi, makanlah dengan tangan kananmu. Wa hadza amrun ala sabilil wujubi. Ini perintah yang sifatnya wajib, makan dengan tangan kanan. Fa yajibu ala insani ayyakula bi yaminihi wa ayyashraba bi yaminihi. Wajib bagi seorang untuk makan dengan tangan kanannya dan minum dengan tangan kanannya. Li anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naha ayyakula al-insanu bishimalihi au ayyashraba bishimalihi. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang seseorang makan dengan tangan kirinya atau minum dengan tangan kirinya. Wa qala, dan Nabi mengatakan, inna syaitana yaf'alu hadza. Sesungguhnya syaitan mengerjakannya, makan minum dengan tangan kirinya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan, la ya'kulanna ahadu minkum bishimalihi wa la yashrabanna biha fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha. Janganlah salah seorang di antara kalian sekali-kali makan dengan tangan kirinya. Tolong diingat-ingat, terutama anak-anak. Sering lupa makan dengan tangan kiri. Kata Nabi, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya. Jangan pula sekali-kali dia minum dengan tangan kirinya. Mengapa? Karena sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kirinya dan minum juga dengan tangan kirinya. Berarti kalau makan minum dengan tangan kiri menyerupai syaitan, dan kita dilarang untuk menyerupai syaitan. Nah, fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Wa qanuhina an ittiba'i khutuwati syaitan, dan kita telah dilarang untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. An-Nur 21. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, dan siapa saja yang mengikuti langkah-langkah syaitan maka sesungguhnya syaitan memerintahkan perbuatan yang keji dan mungkar. Walihada kana al-qawl rajihu wujub al-akli bil-yamini. Karena inilah pendapat yang kuat adalah wajibnya makan dengan tangan kanan. Wujub al-syurbi bil-yamini. Demikian pula wajibnya minum dengan tangan kanan. Wa anna akla bishimali awis syurba bishimali haramun. Dan bahwasanya makan dengan tangan kiri atau minum dengan tangan kiri itu haram. Thumma innal akla bishimali wa syurba bishimali ma'a kaunihi min haji as-syaitan fa huwa aidan min haji al-kuffar. Kemudian bahwasanya makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri di samping petunjuk dan bimbingan syaitan, cara syaitan juga termasuk perbuatan orang-orang kafir, cara dan bimbingan serta kebiasaan orang-orang kafir. Li'anal kufara yakuluna bishama'ilihim wa yashrabuna bishama'ilihim. Dikarenakan orang-orang kafir makan dan minum dengan tangan-tangan kiri mereka. Tsumma inna ba'dhan nasi idza kana 'ala al-akli wa arada an yashraba fa innahu yumsiku al-kasa bil yasari wa yashrab. Kemudian ada sebagian orang apabila dia sedang makan, tangan kanannya digunakan untuk makan, apakah makan kue atau nasi atau yang lainnya, dan dia ingin minum karena haus, seret, gak bisa lancar makanannya, maka ingin minum. Akhirnya apa? Dia memegang gelas dengan tangan kirinya, langsung minum, makan tangan kanan, minum tangan kiri. Atau makan makanan misalkan bala-bala tangan kanan, cengeknya tangan kiri, atau lontong tangan kanan, tahu tangan kiri, ya, sorabi tangan kanan, bala-bala tangan kiri, atau yang lainnya, itu tidak boleh. Mengapa? Karena, dan dia mengatakan, aku aksya antatalawasa al-kasu. Kata dia, saya khawatir gelasnya kotor, apalagi gelas bukan gelas yang dicuci. Aqua gelas dia takut kotor. Padahal aqua gelas dibuang. Aneh ini. Saking luar biasa mungkinnya penyerangan orang kafir. Tradisi mereka itu sudah menyerang luar biasa. Sehingga sebagian muslimin terpengaruh berpendapat, saya gak mau minum dengan tangan kanan karena tangan kanannya kotor. Sehingga minum dengan tangan kiri. Padahal itu aqua gelas yang akan dibuang. Begitu. Kalaupun gelas tidak masalah dengan tangan kanan. Kenapa? Yang kita pegang itu adalah makanan, bukan kotoran kencing ataupun kotoran manusia. Itu kotor menurut siapa? Kenapa kotor dimakan? Ya kan? Kenapa kotor ada di tangan kita? Kalau kotor segera dicuci. Kalau apa? Kotor. Dan ini luar biasa pengalaman anak dulu ketika ya dengan teman-teman belajar. Kenapa enggak makan minum dengan tangan kanan atau enggak dijilati tangan kanannya? Kotor katanya. Subhanallah, alasan yang tidak masuk akal. Dia makan di nasi bungkus, ada sisa di jari-jari tangan kanannya, kemudian dia hilangkan dengan tisu atau dengan nasi bungkusnya. Tidak dijilati. Ketika ditegur kenapa? Kotor. Subhanallah, kenapa kotor dimakan? Dijilati. Ketika kita merasa kotor, maka kata Syekh rahimahullah, boleh dengan ibu jari dan jari ibu jari dan jari telunjuk. Nah seperti ini minumnya, diminum. Nanti yang kotor yang sedikit, anggaplah itu kotor. Atau kalau mau seperti ini, dengan telapak tangan kanannya dia minum. Begitu. Dan tidak usah dua tangan. Cukup apa? Cukup dengan dua jari ini dan diminum, bisa kan? Nah, seperti ini kita contohkan ya. Atau seperti ini. Telapak tangannya kotor enggak yang kanan? Enggak kan? Bisa seperti ini kan? Nah, lihat, kotor enggak? Tidak. Bukan atraksi ini. Ini untuk menghindari apa? Minum dengan tangan kiri. Kita baca bismillah. Aman? Nah, alhamdulillah aman. Ada solusi kalau mau. Jangan terburu-buru tangan kiri atau dua tangan. Nah, seperti ini. Anak enggak tahu gimana ya, tangan kiri pegang tangan sedikit tangan kanan minum. Ini apa minumnya nih? Kalau seperti ini nih. Minum dengan tangan kanan atau tangan kiri? Syubhat minimalnya. Hindari yang syubhat seperti itu. Selama bisa dengan satu tangan begitu. Jangan dengan dua tangan, apalagi dengan tangan kiri. Intinya makan minum dengan tangan kanan, kecuali tangan kirinya lumpuh atau gak bisa diangkat. Afwan salah. Kecuali tangan kanannya lumpuh atau potong atau gak bisa diangkat, baru tangan kiri. Darurah, darurat. Alhamdulillah kita sehat, mengapa harus dengan tangan kiri? Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.